ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني في الله واخواتي في الله، saudara-saudaraku، saudara-saudariku، bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita، rahimah Allah، semoga Allah selalu memberikan rahmat untuk kita semua. Semoga Allah menambah rahmat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Kita butuh ditambahkan rahmat Allah sehingga kita kuat hidup di dunia yang penuh dengan ujian, ujian syahwat, ujian syubhat, ujian hawa nafsu, ujian penyimpangan-penyimpangan. Kita butuh rahmat sehingga kita kuat dan menghadapi kematian yang bisa husnul khotimah dan bisa kita bahagia di alam barzakh kita, di akhirat kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, seorang yang mu'min, sudah sewajarnya selalu mengharapkan rahmatnya Allah dan selalu menjadikan perbuatan perkataan dan kita sekarang lagi berbuat, dan semoga perbuatan kita dalam rangka belajar ilmu syar'i mendapatkan rahmat Allah semuanya, dan dengan ini kita bisa melalui ujian-ujian di dunia sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah sehingga jadi hamba yang berbuat dengan rahmat Allah. InsyaAllah Qanifillah Qanifillah Qanifillah Qanifillah bahwasannya seorang yang kuat harus mengetahui tauhid yang dengan dia bisa bertauhid kepada Allah. Dan dia harus mengetahui betul di sana ada perkara-perkara, ada perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang bisa mengurangi tauhidnya atau bisa bahkan menghilangkan tauhidnya. Dan dia harus mengetahui agar dia bisa menghilangkan agar dia bisa mengajak saudara-saudaranya, keluarganya untuk hidayah. Karena kita di dunia setelah mendapatkan tauhid bukan berarti kita mentok sampai di situ saja, sehingga kita tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yang membatalkan tauhid atau mengurangi hakikat tauhid. Dan kita harus mempelajari kebaikan dan kemungkinan dan mengetahui kejelekan itu menghindari. Dan di sana ada perkara-perkara, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menyatakan tauhid atau menyatakan hakikat dari tauhid. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-11 dari perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid, artinya jadi orang murtad dia, atau pembunuhnya kita tahu, atau dia lupa iman, yaitu al-halqu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Orang-orang yang bersumpah dengan selain Allah secara asal akan berkurang tauhid, karena dia terjadi dalam kesyirikan-syirikan kecil. Ini asal hukumnya. Tetapi bisa jadi sampai kemudian hilang tauhidnya. Kenapa? Karena dia terjadi dalam syirik besar. Karena dia menggantungkan nama yang disumpah selain Allah tersebut seperti dia menggantungkan Allah Azza wa Jalla. Seperti perbuatan orang-orang kubur itu, orang-orang yang menyembah kubur, yang guru yang berlebihan dengan orang-orang soleh, sehingga kalau saya diminta untuk bersumpah dengan nama syekhnya yang berada dalam kuburan, wali dari Allah tersebut, dia tidak akan bersumpah kecuali dalam kondisi yang jujur. Dia tahu kalau saat dia bersumpah dengan kondisi yang berdusta. Tetapi jika diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dengan mudahnya dia bersumpah dengan nama Allah walaupun dia berdusta. Ini bentuk penangguhan kepada siapa pun yang besar daripada penangguhan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan sumpah, dengan perkataan lisan yang seharusnya kewajibannya bertambah jika dia bersumpah dengan nama Allah, itu berkurang dan bahkan habis hilang tauhidnya, karena dia terjatuh dalam syirik besar. La haula wa quwwata illa billah. Dan kita mempelajari ini tujuannya agar kita bisa menghindarinya. Nah, dan hakikat dari sumpah yaitu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan pengagungan itu bukan milik Allah, karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita semua, karena Allah yang memberikan rezeki kita untuk supaya kita mudah dalam beribadah, karena Allah yang mengatur seluruh alam semesta, yang menghidupkan kita, memberikan nafas untuk kita, yang akan memberikan nafas untuk kita semua, sehingga wajar kalau seandainya pengagungan tersebut hanya untuk Allah dan tidak boleh ditundukkan untuk selain Allah. Dan serupa hakikatnya adalah mengagungkan Allah, sehingga tidak boleh seorang itu bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Nabi tidak boleh, dengan nama mereka tidak boleh, dengan nama Bapa dan Ibu tidak boleh. Walaupun kewajiban kita sebagai anak memuliakan orang tua kita, tapi tidak boleh kita bersumpah dengan nama Bapa dan Ibu kita. Kenapa? Karena pengagungan itu mutlak milik Allah. Karena Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita semua, sehingga wajar seandainya Allah benar-benar diagungkan dan ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka hakikat dari sumpah adalah mengagungkan Allah. Sebagaimana berkata Syekh Shalih Ibn Fauzan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid pada halaman 136, melanjutkan kajian kita yang kemarin, wal halifu tahdhibun lil mahlufihi, maka sumpah itu mengagungkan nama yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Dan orang bertauhid bersumpah dengan nama Allah, orang-orang musyrik bersumpah dengan nama selain Allah, orang-orang bertauhid mengagungkan nama Allah, bukan Allah, bukan hanya mengagungkan nama, tapi benar-benar mengagungkan zatnya Allah. Karena hakikat kita mengagungkan nama Allah, berarti kita juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang-orang musyrik, orang kafir bersumpah dengan nama selain Allah, dia mengagungkan selain Allah, mengagungkan nama-nama sesembahannya, dikatakan sama juga dia mengagungkan sesembahan zatnya. Nah, dan sumpah itu mengagungkan nama yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Dan kita orang buah yang mengagungkan Allah karena kita bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. La yaitu dan ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Ya. Wa yajibu tauqirul yamin, sehingga orang-orang yang bersumpah wajib dia memuliakan sumpahnya dan memuliakan nama yang ada dalam sumpahnya. Fala yuksaru minha, dan dia juga tidak memperbanyak sumpahnya dalam rangka dia mengagungkan nama yang ada di dalam sumpah tersebut. Karena orang-orang yang banyak bersumpah ini meremehkan nama yang disebutkan dalam sumpah yang tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam, wa la tuti kulla hallamin mahin, janganlah kalian mentaati setiap orang yang halal, yang dikatakan berhalal, yang banyak bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah, Allah, gak ada hajanya dia banyak bersumpah. Ini dia merendahkan nama Allah dan merendahkan Allah. Kenapa? Karena orang yang banyak bersumpah dia tidak mengagungkan Allah nanti. Nah, mahir dia itu orang-orang yang banyak merendah. Dan berkata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya membawakan perkataan Hasan Al-Basri dalam mentafsirkan ayat ini, wa kullu allati mukabir, janganlah kalian menanya orang-orang yang banyak bersumpah, yaitu orang-orang yang banyak bersumpah yang menyombongkan dirinya dalam sumpah tersebut. Wa mahinun dhaif, dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang mahin, yaitu yang banyak meremehkan, dhaif yang lemah, dan berkata mujahid dhaifun qalb, orang yang lemah hatinya sehingga banyak mencelahnya, banyak menghinanya. Dan kita diminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak banyak bersumpah dan tidak banyak mengikuti. Kita diminta untuk tidak mengikuti orang-orang yang banyak bersumpah. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang banyak bersumpah ini tandanya tidak meremehkan sumpah tersebut, dikit-dikit bersumpah. Ya, sehingga ya, ini merupakan bentuk pengakuan kita kepada Allah. Bagaimana? Dan bagaimana jelasan saya soal yang berfauzan? Yang pertama, tidak ada bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Yang kedua, tauqirul yamin, dia mengagungkan sumpahnya, dia tidak meremehkan sumpahnya. Yang ketiga, yaitu dia tidak banyak bersumpah kecuali dengan hajat, kecuali ada hajatnya baru dia bersumpah. Ini bentuk pengagungan sumpah dan atau pengakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Sulaiman Abu Khair dalam Risalah kita tahu pada jilid kedua beliau mengatakan, wanita perhatikan ini, ya Rasulullah, wahai hamba Allah, tadinya mukmin berniatnya ala alha. Sesungguhnya pengakuan seorang mukmin kepada Allah dalam bentuk sumpah ini ada pengaruhnya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan tadi, ini akan bertambah lagi. Kata Syekh Sulaiman Al-Wahid, yang pertama, Allah yang memanggilah bila tidak ada dia bersumpah kecuali dengan nama Allah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Wahada misalnya kau wajib, dan ini merupakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Maka kedudukan tauhid pun ada dua, tauhid wajib, tauhid mustahab. Atau tauhid karena wajib. Tauhid yang wajib yang harus ada. Yang disebutnya wajib, apa tauhid mustahab yang sifat berubah-ubah satu dan yang berbeda-beda. Tapi yang wajib semuanya harus ada. Yang mau jadi ahli tauhid harus melaksanakan tauhid yang wajib. Tauhid yang wajib termasuk bersumpah dengan nama Allah. Maka seorang yang tidak bersumpah dengan nama selain Allah ketika dalam sumpahnya, dia tidak melaksanakan kewajiban dia dalam tauhid. Dan seorang yang sudah bersumpah dan tidak menyebutkan dalam sumpah yang kecuali nama Allah. Nah, kenapa bersumpah ini dan haram dibayar lagi? Minasya bin Aswad. Karena bersumpah dengan nama selain Allah merupakan syirik besar. Maka tidak boleh kita bersumpah juga dengan nama selain Allah. Harus bersumpah dengan nama Allah. Dan ini tauhid wajib. Tauhid yang wajib harus kita miliki. Jika kita benar-benar ini menjadi ahli tauhid dalam bab pembahasan sumpah. Kemudian kata saya, Sulaiman berkata, yang kedua, mengagungkan Allah dalam pembahasan sumpah, yaitu Allah yang memabilai tasbihkan. Seorang mukmin yang mengagungkan Allah dalam sumpahnya hanya dia tidak bersumpah berkuat dalam kondisi yang jujur. Ketika seorang mukmin bersumpah dengan nama Allah dia jujur, maka dia telah mengagungkan Allah. Dan wajib kita mengagungkan Allah dalam setiap kondisi termasuk dalam sumpah kita. Ketika kita bersumpah, dan jujurnya kita berarti kita telah mengagungkan Allah. Wa ma yamkanu tauhid wajib. Yang seperti ini merupakan ya kesempurnaan tauhid yang wajib atau penyempurnaan dari tauhid yang wajib. Artinya seorang yang kadang ini sudah mendatangkan sumpah dengan nama Allah bisa jadi dia tidak bersumpah dengan kondisi yang jujur. Ya ada dan dia sudah dapat tauhid wajibnya, tetapi dia tidak mendapatkan kamal tauhid wajib. Wajib ya, jelas ya. Nah, perbedaan antara tauhid wajib sama kamal tauhid wajib. Tauhid wajib itu harus ada pada seorang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid dalam sumpahnya yaitu dia mengucapkan nama Allah saja dalam sumpah, sumpahnya, maka dia sudah melaksanakan tauhid wajibnya dia. Sesuatu yang wajib harus ada, betul atau tidak? Ada kamal atau tauhid wajib penyempurna dari tauhid yang wajib tersebut. Ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jika ada, maka dia semakin tinggi derajatnya. Paham gak ini? Dan seorang yang ingin mendapatkan kesempurnaan tauhid wajib di dalam sumpah, dia tidaklah bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam kondisi jujur. Jelas ini? Alhamdulillah. Ini merupakan pengaduan kita kepada Allah. Kata saya Sulaiman Al-Fatihah yang kedua ini. Maka Anda jangan sampai bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam kondisi jujur jika kau dapat derajat penyempurna tauhid yang wajib. Dan ini kemudian ini seperti tauhid mutlak. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu billahi idza ghalaba al-muslim. Dan yang dia qana'ah. Apa qana'ah? Merasa cukup dengan Allah. Jika ada seorang muslim yang bersumpah dengan nama selain Allah dan dia dengan benar itu dengan sumpah tersebut, dia percaya bahwasanya dia bersumpah dalam kondisi yang kita percaya karena kita mengagungkan Allah. Apa ya? Oh iya. Sehingga ada seorang muslim yang berkata, ah, Allah, aku tidak seperti itu, aku melakukan ini dan aku tidak melakukan itu. Oh, karena kita mengagungkan Allah. Nah, jika kita tidak yakin, kita tidak bersumpah, kita tidak yakin, maka kita tidak mengagungkan Allah. Maka bentuk yang ketiga, kita harus qanaah billahi idza ghalaba al-muslim. Harus qanaah dengan Allah yang Allah disebutkan dalam sumpahnya oleh yang bersumpah tadi. Baik. Kemudian yang keempat, hibdul yamin billah. Dan yang dia menjaga sumpahnya ya, kepada Allah Subhanahu. Dan menjaga sumpah ini ya, kata saya Sulaiman Al-Fatihah ini bentuknya ada lima. pertama menjaga sumpah sebelum terjadi sumpah. Yang kedua menjaga sumpah setelah terjadinya sumpah. Sebelum bersumpah kita jangan sampai apa? Banyak bersumpah sebagaimana yang dijelaskan seksual yang cukup jadi. Maka seorang yang selalu banyak bersumpah tidak boleh disebut. Kenapa? Karena dia tidak menjaga sumpah tersebut. Oleh karena itu apa berkata tadi yang disebutkan oleh seksual yang cukup jadi pada publik pun tidak ada. Jangan kau ikuti orang-orang yang suka banyak bersumpah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga sumpah. Dia selalu banyak bersumpah. Bukan berarti orang yang banyak bersumpah dia menjadi sumpahnya, sehingga tidak boleh kita banyak bersumpah. Ya. Maka kita bersumpah itu kalau ada hajatnya. Maka jika seperti itu dia telah menjadi sumpahnya sebelum terjadi sumpah. Yang kedua berpikir itu setelah terjadi sumpah. Kalau dia melakukan sumpah dan sumpahnya alhamdulillah sudah maka dia wajib menjaganya. Kata saya Sulaiman Al-Qa'im yang mengatakan menjaganya dengan bidhifsi adal korbah kumpil dengan semangat untuk menjaga sumpah tersebut. Seandainya dia mengatakan Allah, kalau seandainya aku dapat rezeki apakah bagi-bagi? Sudah, selesaikan. Kodur lo dapat rezeki, maka dia semangat untuk melaksanakan sumpahnya dan tadi. Ini yang pertama, yang kedua, yang kedua wajib berbuat baik dalam sumpahnya. Yang ketiga kata saya selalu karukai ada menghentikannya, tidak mengingkari, tidak melanggar sumpahnya. Dan yang terakhir jika dia melanggar layak dipenyamin bila nanti dia tidak meninggalkan sumpahnya sesuai dengan apa. Ini bentuk penjagaan sumpah setelah terjadi sumpah tersebut. Ya, semangat untuk melaksanakan sumpah tersebut, pasal pasti dari sumpahnya dia. Kemudian dia berbuat baik dengan sumpahnya, tidak melanggar sumpah, dan jika dia melanggar sumpahnya, maka dia dia laksanakan kafarahnya. Apa kafarahnya? Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, dan intinya yaitu memberi 10 makan 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin jika dia mampu, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak kalau tidak mampu dia puasa 3 hari. Maka jika dia melanggar sumpahnya dan dia yang menjaga sumpahnya setelah dari sumpah tersebut dan dia tidak mampu melanggar sumpahnya, maka dia laksanakan apa? Kafarahnya. Dengan caranya, kalau tidak kuat yang 1, 2, 3, maka dia puasa 3 hari. Nah, Allah Ta'ala bersawab. Dan ini bentuk penjagaan sumpah, menjaga sebelum terjadi sumpah dengan tidak banyak bersumpah sebagaimana yang dijelaskan sudah oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Fala yuqdaru minha, tidak banyak bersumpah. Karena Allah memerintahkan tidak boleh kita mentaati orang-orang yang bersumpah. Dan yang kedua, yaitu dengan menjaga sumpah tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jaga di mana? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Qa'im tadi, menjaga sebelum terjadi sumpah dan menjaga setelah terjadinya sumpah. Wallahu a'lam. Semoga pembahasan sedikit ini bermanfaat buat kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang melaksanakan tauhid wajibnya kita dalam perkara sumpah yang sudah kita akan bersumpah dengan nama Allah. Dan kita juga bisa untuk menyempurnakan tauhid wajibnya kita dalam bentuk sumpah, yaitu benar-benar kita jujur dalam bersumpah, dalam menyebutkan nama Allah dalam ya sumpah kita. Allah Ta'ala bersawab. Semoga ini menjadikan kita semua semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita semakin menjadi ahli tauhid dan ketahui bahwa si ahli tauhid itu bertingkat-tingkat tergantung kadar keilmuan dan amal. yang baik, apapun kondisinya. Jika dia berdosa, dia beristighfar dan baik kondisinya. Jika dia dapat musibah yang besar dan baik kondisinya. Jika dia dapat bersyukur dan lisan yang dari hatinya dia rasakan dari amal-amal soleh dan kondisinya menjadi baik. Dan semoga kita semua mendapat kebaikan dan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Ya tentunya dengan ilmu dan amal dari semua hidayah dari Allah bin Nasrul Mustadi dan terus mengambil sebab dan belajar kita bisa seperti itu, kita bisa jadi baik istiqomah di atas sampai kita bertemu untuk itu dengan Allah jauh dalam kondisi yang dijauhi Allah Azza wa Jalla. Jangan demikian semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.